Wallahu a'lam bishawab. Kapan yang dilanjutkan? Ba'dal asr. InsyaAllah sampai halaman 50, 250. InsyaAllah khatam. InsyaAllah hari Jumat libur. Ya. Naam. Tafadhalu hafizakum Allah. Baik. Kita masuk ke pembahasan yang baru. Murojaah, silakan murojaah sendiri. Ya. Adh-dhahir wal muawwal. Zahir dan muawwal. Nah, ini istilah lain lagi. Jadi kalau kemarin ada mujmal, ada mubayyan, ada zahir, ada muawwal lagi. Naam. Ya. Ta'rif adh-dhahir. Adh-dhahiru lughatan al-wadhih wal bayyin. Zahir secara bahasa yang jelas. Yang bayyin. Wadih. Ya. Naam. Wastilahan, sedangkan secara istilah makna zahir adalah ma dalla binafsihi ala ma'nan rajihin. Apa yang menunjukkan ya pada nas itu sendiri, pada lafaz itu sendiri terhadap suatu makna yang lebih kuat. Yang ketika disebutkan lafaz itu ya ke arah situ itu lebih kuat daripada ke arah yang lain gitu loh. Paham? Nah. Ma'ah timali ghairihi, tapi bukan berarti tidak ada kemungkinan lain. Ada. Ada kemungkinan lain, cuman ke arah situ itu lebih kuat. Paham tuh? Nah. Ya. Paham. Misaluhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, permisalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawadda'u min luhumil ibil." Berwuduklah kalian dari daging unta, makan daging unta. Nah, fa inna dhahira min al murad, yang zahir ya dari apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini kata tawaddu, karena terjadi perselisihan di kalangan para ulama apa maksudnya tawaddu di sini. Ada yang mengatakan cuci tangan saja, karena tawaddu dari asal kata wudu, kan wudu secara bahasa minal wadha'ah maknanya nadhafah, bersih, jadi cukup dengan apa, mencuci tangan, bukan berwudu dari awal sampai akhir yang sebagaimana kita ketahui. Nah sebagian para ulama mengatakan tawaddu tidak, tawaddu yang dimaksud adalah berwudu ya yang syar'i. Nah, ya karena itu yang zahir kata mereka, itu yang zahir. Maka yang zahir dan yang dimaksud di sini wudu, ghuslul a'dha al-arba'ah ala sifat syar'iyyah. Hah? Adalah membasuh empat anggota tubuh berdasarkan sifat yang telah disyariatkan. Paham ya? Dunal wudu alladhi huwa an-nadhafa, bukan wudu yang maksudnya bersih, mencuci tangan saja. Nah, sebagian ulama memahami demikian. Tapi ingat. Ya. Sekarang ini kita berbicara dalam masalah apa? Masalah nahwu, masalah lughah, atau masalah syar'i? Hah? Ingat, al-haqa'iq, ya. Ada tiga macam haqiqah. Maka setiap haqiqah itu kita bawa kepada tempatnya masing-masing. Sekarang kita membicarakan masalah apa? Syar'i. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya s.a.w. khitab kita dengan khitab yang syar'iyah. maka ketika Allah dan Rasulnya telah menentukan suatu lafaz, ya, secara syar'i demikian, solat itu apa secara syar'i, wudu itu apa secara syar'i, fayambaghi an nahmil kulla hadhihi al-alfaz ila al-haqa'iq asy-syar'iyyah. Sepantasnya kita membawa setiap lafaz ini kepada hakikat syar'i, karena pembicara masalah syar'i, kecuali apabila ada qarinah yang menunjukkan itu hakikat lughawiyah. Nah, maka ini namakan yang zahir dari kata tawaddu. Nah. Ya, yang zahir. Nah. Saya minta ikhwan. Ya. Nah, kalau misalnya di sana ada riwayat, misalnya di sana ada riwayat yang menjelaskan secara rinci, apabila kalian setelah makan daging daging unta, maka hendaklah kalian berwudu seperti wuduku ini, lalu dipraktekkan misalnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu yang syar'i, misalnya begitu. Nah, kalau ada hadis seperti itu, maka hadis ini apa namanya? Mujmal. Paham ya? Jadi mujmal. Nah, ini namanya hadis yang mubayyan, ya, yang kita sebutkan tadi itu kalau misalnya ada. Paham? Nah, sekarang tidak ada qarinah yang lain. Paham? Tidak ada qarinah yang lain sehingga tidak bisa dikatakan lafaz ini mujmal. Ya. Tapi maka kita melihat kepada apa, tidak bisa kita membawa mujmal kepada mubayyan, faham ya? Nah, akan tapi ketika kita melihat pada lafaz tersebut, kata tawaddu, dia dari sisi al-zahir wal muawwal. Ya, bahwa yang zahir ma yatabadar fi dhin indama dzakara Allah azza wa jalla wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam lafzan wa hadha al-lafzu aw hadhihi al-alfaz qad arrafaha Allah subhanahu wa ta'ala wa nabi sallallahu alaihi wasallam وبين معناهما فينبغي لنا ان نرجع الى هذه الحقائق الشرعيه. Ya, kalau keluar dari hakikat syar'i itu berarti apa? Ta'wil. Paham ya, ikhwan? Itu namanya ta'wil. Fa kharaja bi qawlina ma dalla bi nafsihi ala ma'nan al mujmal li'annahu la yadullu ala al ma'na bi nafsihi. Ya, karena al mujmal makna fi ghairi. وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة ولو tidak ada qarinah. Sedang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dhahika Allah yadhaku Allah ila rajulain. Allah Subhanahu wa taala tertawa. Yanbaghi an nahmil hadha al-lafz ila madha? Ma'nahu dhahir. La ta'wil. Makna yang zahir. Kita boleh mentakwil karena apa? Ada qarinah. Ada qarinah. Masail-masail ghaibiyah. Fayambaghi an nu'min bi sifatillah subhanahu wa ta'ala kulliha biduni ta'wil. Wa kharaja bi qawlina ma'ahtimali ghairih an nasus sarih. Sebab kalau nasnya sarih, tidak ada ihtimal namanya. Entum ya ikhwan. Nah. لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا. Sebab tidak ada kemungkinan yang lain kecuali satu makna, itu nas namanya. Ya. Baik. Fahimtum ya ikhwan? Al-amalu bidh-dhahir wajibun. Mengamalkan dhahir hukumnya wajib. Illa bidalilin yasrifuhu an zahiri, kecuali dengan dalil yang memalingkan dari yang zahir. Hadhihi li'anna hadhihi tariqatus salaf, inilah tariqahnya salaf. Wa li'annahu ahwatu wa abra'u lidzimmah wa aqwa fit ta'abbudi wal inqiyad, karena itu lebih berhati-hati, lebih melepaskan tanggungan beban, ya, dan lebih kuat dalam hal beribadah dan ketundukan. Nah, sehingga ketika ada lafaz, kita bawa kepada zahir. Kita akan punya hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu mengatakan Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan, Allah gembira, Allah ridha, Allah marah? Nah, karena itu yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu hujjah, kuat. Tapi di saat kamu mentakwil, di saat kamu mengarahkan pada yang lain, apa hujjahmu? Apa alasan kamu? Kenapa kamu mentakwil? Iya kan? Qarinah apa? Nah, maka ya, al-aslu fil amal fi hadhihi syari'ah na'mal bidh-dhahir. Naam. Hal anta dhahiri? Anta dhahiri? Ha? Anta dhahiri ya Mahmud? Ha? Naam. Madhhabuka dhahiri? Naam. Kalau yang dimaksud madhab zahir, yakni annana na'mal bidh-dhahir, na'am. Labudda na'mal bidh-dhahir. Lakin idha kana al-murad madhab Ibn Hazm, wa hiya madhab al-zahiriyya, fa naqulu la, li'anna hadha al-madhab fihi jumud, ya. Fi ba'd al-asya' indahu jumud, fa la na'mal bihadha, wa la yamshi ma'ah al-shari'ah samha. طيب إلى هنا يا إخوان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.